Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad-din. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Insani di Purbalingga, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu di Jayapura, Irian Jaya, dan Radio Amuba di Pangkal Pinang, serta Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang dosa-dosa yang pelakunya terancam dengan ancaman neraka di kalangan kaum muslimin. Masuk nerakanya tidak akan selama-lamanya, tapi sementara, sampai dosanya habis oleh apanya, oleh azabnya. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satunya orang yang tidak mau hijrah, tidak mau pindah dari lingkungan yang buruk, sehingga dia terkontaminasi oleh keburukan dari lingkungan tersebut. Sekarang kita lanjut ke dosa yang berikutnya. Salah satu dosa yang terancam oleh neraka bagi para pelakunya adalah hakim yang jahat, yang zalim, yang fasik. Hakim tugasnya adalah menegakkan hukum, mengadili di antara sesama manusia. Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat di kalangan manusia untuk ditegakkan secara adil. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla lebih spesifik, lebih khusus menekankan wajibnya berbuat adil ini kepada para hakim, penguasa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara benar, tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya, tidak berat sebelah. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanat kalian kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menghukum di antara sesama manusia, maka hendaklah kalian menghukumi secara adil. Yang dimaksud dengan menghukumi secara adil adalah menghukum dengan hukum yang Allah turunkan. Karena tidak ada lagi hukum yang adil selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hukum yang Allah turunkan tidak dipakai, lalu dia berijtihad sendiri dengan ra'yunya, maka pasti terjadi kezaliman. Kalau orang itu menolak hukum Allah Azza wa Jalla karena merasa hukum buatan manusia lebih baik, lebih bagus daripada hukum Allah, apalagi mengapa hukum Allah itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Allah itu apalagi dianggap umpamanya kejam dan biadab. Maka dia tidak pakai. Karena keyakinan tadi, orang itu kafir, keluar dari Islam karena menganggap buruk terhadap hukum Allah dan menganggap hukum manusia lebih baik. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa orang yang menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, maka dia kafir. Kalau orang itu menghukum dengan hukum buatan manusia, tapi meyakini hukum Allah lebih baik, tapi karena dia mengikuti hawa nafsu, kalau hukum Allah yang diterapkan saya rugi, kalau hukum Allah yang dipakai saya gak akan kepakai, kalau hukum manusia yang diterapkan saya untung, saya terpakai. Lalu dia menerapkan hukum buatan manusia dengan keyakinan ini sebenarnya salah, ini sebenarnya buruk. Yang paling bagus adalah hukum yang Allah terapkan. Maka orang itu fasik. Orang itu tidak kafir. Orang itu tidak keluar dari Islam. Sebab akidah atau keyakinannya masih benar, yaitu meyakini hukum Allah itu teradil dan terbaik. Hukum Allah itu tidak ada duanya, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Adapun dia tidak memakainya karena hawa nafsu. Dia mengetahui keharamannya dan dia merasa berdosa dengan itu. Orang seperti itu fasik, tidak kafir. Sama dengan orang yang melakukan yang Allah nyata-nyata haramkan, tapi masih dia lakukan karena hawa nafsu. Sama dengan pencuri, sama dengan penjudi, sama dengan pemabuk, sama dengan pezina, sama dengan orang yang bergibah. Mereka yang melakukan itu tahu enggak bahwa semua itu haram? Tahu. Coba tanya pencopet, tahu enggak bahwa itu haram? Oleh agama dilarang, oleh negara dilarang. Tahu. Kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Tanya penjudi, tahu enggak bahwa itu dilarang? Tahu. Tahu enggak bahwa itu haram? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Tetap meyakini keharamannya. Demikian juga pemabuk. Demikian juga penjudi. Demikian juga perokok. Tahu enggak bahwa rokok itu buruk? Tahu semuanya juga. Ya. Tapi tetap kekeh. Itu hawa nafsu. Fasik. Pelakunya adalah fasik. Tidak kafir. Tidak keluar dari Islam. Dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Demikian juga hakim yang meyakini hukum Allah terbaik. Hukum manusia enggak bagus. Tapi dia terapkan untuk keuntungan pribadi, maka dia fasik. Kalau ada hakim yang menerapkan hukum manusia, menolak hukum Allah, tapi meyakini hukum Allah itu terbaik, hukum manusia itu buruk, tapi dia dengan kekuasaannya sebagai hakim ingin merugikan kepada orang yang dia enggak suka, orang yang dia benci. Maka dia terapkan hukum manusia agar orang yang dibencinya itu benar-benar terpojokkan. Maka orang itu zalim. Allah berfirman, "La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin." Janganlah kebencian kamu kepada orang lain mendorong kamu untuk tidak berbuat adil. Karena benci kepada orang itu pokoknya mau salah mau benar, tangkap kesalahannya, nanti gampang dicari pasal tentang hal itu. Ini zalim. Orang yang tak bersalah kemudian dihukum karena kezaliman orang tersebut. Nah, kalau ada hakim yang seperti itu, orang itu zalim. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Yang tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia fasik, dia zalim. Yang tadi, yang pertama, dia kafir. Oh, jadi orang yang menghukum dengan hukum manusia, menyampingkan hukum Allah, ada tiga kemungkinan. Mungkin kafir, mungkin fasik, mungkin zalim. Tergantung apa? Tergantung niat dan kondisi. Tergantung keyakinan si hakim. Kalau keyakinannya, buatan Allah itu hukum buatan Allah enggak sesuai dengan perkembangan zaman. Terlalu biadab. Yang bagus ini nih, maka dia kafir. Karena menganggap buruk kepada hukum Allah. Tapi sekali lagi, kalau dia meyakini hukum Allah tetap terbaik, tapi dia menerapkan hukum manusia karena hawa nafsu, dia fasik. Kalau karena ingin mendzalimi orang lain, maka dia zalim. Maka ketiga-tiganya tetap buruk. Mau kafir, mau fasik, mau zalim, tetap ketiga-tiganya buruk. Ketiga-tiganya itu terancam dengan ancaman neraka. Maka apapun motivasi si hakim menerapkan hukum yang bukan hukum Allah, pasti itu tidak adil. Maka terancam. Kalau tidak kafir mungkin fasik, kalau tidak fasik mungkin zalim. Tergantung dari apa? Dari keyakinan si hakim, niat si hakim, dan kondisi yang terjadi. Adapun kalau ada seorang hakim di negeri yang bukan negeri Islam, dia menerapkan hukum buatan manusia dengan meyakini hukum Allah itu tetap terbaik, tapi enggak bisa dia terapkan karena sistem di negaranya demikian. Tapi dia berupaya melalui kekuasaan sebagai hakim memasukkan sedikit demi sedikit aturan Allah di dalam persidangan, dalam hukuman yang dia sedang tangani. Maka dia tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Walaupun hukum yang dia pakai masih tetap hukum buatan manusia. Dia tidak terapkan hukum Allah karena tidak memungkinkan. Tidak ada dalam sistem hukum yang sedang dia tangani di negara dia. Negaranya bukanlah hukum Islam. Umpamanya, maka itu sama keadaannya dengan dulu penguasa Habsyi. Penguasa Habsyi raja, kaisar, Najasyi, pemimpin seluruh rakyat di negerinya, dia masuk Islam. Tapi dia masih menyembunyikan keislamannya. Dia tidak memberitahukannya. Karena apa? Karena berbahaya. Bila dia memberitahukan bahwa dia sudah Islam, geger itu negara. Bisa terjadi kekacauan. Bisa terjadi banyak kericuhan dan keributan. Dan ini mudharat. Maka walaupun Islam, dia sembunyikan keislamannya. Malah berkata para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ramadan pun dia tidak saum. Kenapa? Karena sebagai raja dia harus menerima banyak tamu, menjamu banyak tamu. Kadang-kadang waktu sholat juga dilewat. Karena sebagai kepala negara dia harus mengurus ini dan itu, dan apabila sholat pasti diketahui. Apabila saum pasti diketahui. Dan seterusnya. Maka dia sembunyikan karena kondisi, karena keadaan. Sampai akhirnya wafat dalam keadaan demikian. Ketika wafat tak ada yang menyolatkan, karena disangkanya dia itu masih seagama dengan rakyatnya, agama Nasrani ketika itu. Masih bukan Islam, makanya tidak ada yang menyolatkannya dan diurus menurut agama mereka. Ketika sang raja mati, Nabi SAW diberitahu oleh Allah. Melalui wahyu, lalu berkata Rasulullah SAW, "Matal yauma akhukumus salih." Pada hari ini, saudara kalian yang soleh, sudah meninggal. Dalam riwayatin matal yauma rajulun salih fasallu alaihi. Pada hari ini ada seorang laki-laki soleh sudah meninggal. Yuk kita sholatkan. Lalu Nabi dan para sahabat mensolatkan raja ini secara gaib. Melakukan sholat gaib di Madinah. Raja matinya di Habsyah, di daerah Afrika. Yang jauh, beda negara. Sekarang juga jauh. Beda benua. Kalau Madinah masih benua apa? Masih Asia, kalau Habsyi di benua Afrika sana. Jadi jauh sekali. Tapi di hari yang sama kematian raja itu Nabi tahu. Saat itu belum ada HP, belum ada teknologi komunikasi seperti zaman sekarang. Kalau sekarang mah di belahan manapun mati detik itu juga bisa diketahui di daerah lain. Saat itu enggak ada. Kurir kalau ada yang memberitahu pakai kuda, oh berhari-hari. Tapi Nabi SAW tahu di hari yang sama. Karena apa? Karena Allah yang beritahu melalui wahyu. Nabi menyebut raja itu dengan sebutan raja yang soleh, laki-laki soleh, saudara kalian yang soleh. Lalu diapakan? Disolatkan secara gaib. Menunjukkan raja itu walaupun tidak menerapkan aturan Allah dalam kekuasaannya karena kondisi, maka tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Karena keadaan, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hakim yang terancam dengan ancaman neraka adalah hakim yang tidak menerapkan hukum Allah dengan tiga keyakinan tadi. Keyakinan pertama, mengapa hukum Allah tidak bagus, tidak sesuai dengan zaman, maka dia kafir. Kedua, hakim yang meyakini hukum Allah tetap teradil dan terbaik, tapi karena hawa nafsu, lalu dia menerapkan hukum manusia, dia fasik. Dengan tetap merasa salah dan berdosa karenanya. Yang ketiganya, untuk menzalimi orang lain, maka dia zalim. Ayatnya jelas, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ya? Nah, karena kalau hukum buatan manusia pasti tidak adil. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Buraidah bin Husayb, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khudhatu thalathatun. Wahidun fil jannah wa tsnani fin nar." Hakim itu ada tiga golongan. Satu golongan ada di surga, dua ada di neraka. Fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafal haqqo wa qadha bihi. Yang pertama, adapun hakim yang ada di surga, yang masuk ke surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran. Mengetahui hukum Allah dalam hal itu. Memahami aturan Islam tentang perkara yang sedang ditanganinya, wa qadha bihi. Lalu dia menerapkan aturan Allah itu di dalam hukum yang sedang dia tangani. Dia di surga. Menghukum urusan yang sedang ditangani di antara sama manusia dengan hukum yang Allah terapkan. Sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla, wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Kalau kamu menghukumi di antara sama manusia dalam satu perkara, hukumi secara adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah merintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Itu amanah. Amanah bagi si hakim. Dan tidak boleh mengkhianati amanat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah. Jangan mengkhianati Rasul dan jangan mengkhianati amanat-amanat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Maka karena ini amanat wajib ditunaikan, innallaha ya'muru innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Nah, jadi kalau ada hakim yang mengetahui aturan Allah tentang hal ini lalu diterapkan dalam hukum yang dia tangani, maka dia di surga. Wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukm. Fahuwa finnar. Yang kedua, seorang hakim yang mengenal kebenaran tapi menyimpang dari kebenaran itu. Dia tahu hukum yang sebenarnya ini gini-gini, tapi dia tidak terapkan hukum yang sebenarnya. Mungkin karena disuap, mungkin karena oh ini balad saya harus dibela, itu mah pikasebelen harus dipojokkan. Nah, mungkin begitu. Fajara fil hukum. Maka dia menyimpang dari kebenaran dalam menghukumi. Fahuwa finnar. Maka dia di dalam neraka. Ketiga, warajulun qadolinnas ala jahlin fahuwa finnar. Ketiga, hakim yang menghukumi manusia karena kebodohan. Baik bodoh tentang syar'i ataupun bodoh tentang hissi. Bodoh tentang syar'i itu adalah dia enggak faham syariat, enggak faham hukum menurut aturan Islam, syariat Allah tentang hal ini. Bodoh dia. Tidak tahu harus bagaimana. Itu namanya bodoh secara syar'i. Bodoh terhadap ilmu syariat. Aturan Allah yang mengatur masalah yang sedang dia tangani. Dia tidak tahu. Atau bodoh secara hissi. Hissi itu artinya mungkin data dan fakta tentang perkara yang sedang ditangani. Dia tahu hukum Allah tentang hal itu, tapi dia tidak tahu data dan fakta yang sebenarnya. Diwang-wang, diraba-raba, diduga-duga, kayaknya begini, kayaknya begitu. Tidak didatangkan saksi, tidak didatangkan bukti, tidak didatangkan dikorek-korek keterangan-keterangan tentang hal itu. Dia menerima berita dari orang yang tidak dipercaya, akhirnya apa? Menerapkan hukum secara salah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa informasi, membawa berita, data dan fakta, tapi fasik. Mungkin salah, keliru. Mungkin bohong, dibuat-buat. Data faktanya direkayasa, tidak diselidiki, tidak tabayyun, tidak melakukan check and recheck, tidak melakukan cross check terlebih dahulu, lalu diterima begitu saja, lalu berdasarkan fakta yang salah itu dia menerapkan hukum. Akhirnya keliru, yang salah dibebaskan, yang tidak salah dihukum. Keliru, yang harusnya bersalah dihukum, yang tidak bersalah dibebaskan, ini menjadi terbalik. Yang tidak bersalah dihukum. Justru yang bersalah, dia direhabilitasi namanya dan dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan serta hukuman. Keliru. Allah menyatakan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang membawa berita, informasi, persaksian dan yang sejenisnya, maka selidiki dulu antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai kamu menimpakan sebuah kerugian kepada seseorang karena kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu kamu menyesal karena hal itu. Ada enggak orang tidak bersalah divonis lalu dihukum? Setelah terbukti dia tidak bersalah, dia tidak dibebaskan, tetap aja melanjutkan hukuman. Ada? Ada. Di Indonesia ini terjadi. Ada orang dituduh melakukan pembunuhan. Kemudian di sidang terbukti divonis sekian puluh tahun penjara. Baru beberapa tahun terbukti pembunuh yang sebenarnya ketemu. Oh ini pembunuh teh. Saksinya ada, datanya ada. Gerawak ditewak. Di sidang dihukum. Yang tadi gimana? Harusnya kan bebas. Ini mah enggak, tetap aja melanjutkan. Zalim luar biasa. Kalau si korban yang salah tangkap, salah tahan tadi menjerit berdoa kepada Allah untuk kecelakaan, laknat kepada hakim, kepada jaksa, kepada seluruh petugas yang terlibat, itu kena itu. Karena doa orang yang dizalimi itu didengar oleh Allah. Da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Hendaklah para hakim itu takut terhadap hal tersebut. Jadi secara umum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hakim ada tiga. Ada hakim yang mengenal kebenaran, lalu dengan kebenaran itu dia menghukumi manusia, dia berada di surga. Kedua, ada hakim yang mengenal kebenaran, tapi dia sengaja menyimpang dari kebenaran dalam masalah yang sedang dia tangani. Karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, dia di dalam neraka. Dan ketiga, hakim yang bodoh, tidak mengenal bagaimana aturan Islam tentang hal itu, lalu dia menerapkan hukuman dengan kebodohannya. Dia juga berada di dalam neraka. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Dalam kitab Jamil Usul, pentahkik dari kitab itu menyatakan wahwa hadithun sahihun. Hadis ini termasuk hadis yang sahih. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan ancaman neraka adalah seorang hakim. Ini yang pertama. Kedua, mungkin bukan hakim, mungkin orang biasa, tapi dia diminta menangani permasalahan yang sedang diperselisihkan oleh manusia. Mungkin RT, mungkin RW, mungkin kepala desa atau lurah, mungkin camat, atau mungkin seorang ustadz. Dia diminta menangani masalah yang sedang diperselisihkan oleh manusia. Datang manusia ribut, berebut sesuatu umpamanya. Sampai mau berantem, mau saling bunuh segala macam dilerai. Ayo kita bawa ke RT. Kita bawa ke RW. Kita bawa ke Kades atau ke Lurah. Ya. Lalu si RT, si RW, si Lurah atau si Kades ini memutuskan masalah ini secara tidak adil. Maka pada posisi itu dia sama posisinya dengan hakim. Termasuk kadang-kadang RT, RW atau lurah enggak sanggup, suruh ke ustaz, suruh ke tokoh agama, suruh ke kiai. Kiai biasanya lebih didengar. Karena pada hakikatnya kiai adalah pemimpin informal secara sosial dan juga secara politis. Mana yang lebih dipercaya, RT, RW atau Kades ataukah kiai? Umumnya lebih mempercayai kiai. Umumnya ada yang tidak percaya, lebih percaya kepada pemimpin formal, ya ada. Tapi umumnya begitu, dibawalah ke kiai. Kiai orang yang berilmu, tahu aturan Allah tentang hal itu. Kalau dia dalam melerai hal itu menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla, ya sama posisinya dengan hakim tadi. Man arafal haqqa wa qadha bihi. Orang yang mengenal kebenaran dalam masalah itu, lalu dia menetapkan masalah itu dengan kebenaran yang diketahuinya, fahuwa hakimun fil jannah. Dia hakim yang akan berada di dalam surga. Tapi kalau yang berselisih ini ya, satu balad, satu teman, satu kerabat, satu dia, ini mah orang yang dari dulu saya enggak suka. Ada kesempatan. Akhirnya dia tetap memojokkan orang yang tidak disukai dan membela orang yang dekat dengannya. Walaupun dia tahu itu salah. Maka itu melanggar ayat yang tadi, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil kepada kaum yang dibenci tersebut. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka siapapun dia, mau RT, mau RW, mau lurah, mau kades, mau camat, mau kiai, mau ulama, mau ajengan, mau ustadz, mau balig, kalau ketika menghukumi masalah yang sedang diperselisihkan oleh manusia, dia tidak adil, ada tendensi-tendensi pribadi di dalam masalah tersebut, ada tujuan-tujuan yang sifatnya pribadi di dalam masalah tersebut, lalu dia menerapkan aturan atau keputusan yang zalim, maka dia terancam dengan hadis tadi. Yaitu warajulun. Nabi SAW menyebut warajulun, seseorang laki-laki, termasuk hakim atau siapapun sebelum hakim, selain hakim yang menangani satu urusan. Warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi. Orang yang mengenal kebenaran tapi dia menyimpang dari kebenaran tersebut dalam menerapkan hukum, fahuwa finnar, maka dia berada di dalam neraka. Intinya ketidakadilan dalam hal apapun, kezoliman sebagai kata lain dari ketidakadilan, kezoliman tersebut merupakan perbuatan yang pelakunya terancam dengan neraka dan dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbu dzalimin. Allahu azza wa jalla tidak suka kepada orang-orang yang zalim seperti itu. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu dosa yang terancam pelakunya dengan ancaman neraka, dengan dosa yang besar, itu adalah hakim yang jahat. Orang yang menangani hukum tetapi secara tidak adil, atau siapapun yang memposisikan dirinya dalam posisi hakim, walaupun dia bukan hakim yang formal, yang resmi, yang legal, tapi di tengah masyarakat kadang ada orang yang diminta menghakimi sebuah masalah. Lalu dia berbuat zalim di dalam keputusan ketika menangani masalah tersebut, maka dia sama dengan hakim dan terancam dengan ancaman neraka sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tadi. Jadi hanya dua jenis hakim yang terancam oleh ancaman neraka. Pertama, hakim atau orang-orang yang seperti hakim yang mengenal kebenaran tetapi tidak menghukumi dengan kebenaran yang dia fahami itu, lalu dia menyimpang, dia di dalam neraka. Atau yang kedua, seseorang baik hakim atau yang lainnya yang diminta untuk menangani satu masalah yang diperselisihkan oleh manusia dan dia menanganinya dengan kebodohannya. Terlebih itu termasuk di dalamnya. Ada kan keluarga yang ketika salah satu anggota keluarganya meninggal, meninggalkan harta warisan. Ini urusan warisan ini sering gak jadi percekcokan di tengah keluarga? Ya. Bagaimana caranya? Karena masing-masing ingin dapat bagian yang paling besar. Padahal ke adiknya, ke kakaknya, ke kerabatnya. Harusnya saling bantu, saling menyayangi, saling mengasihi. Tapi karena hawa nafsu, karena ketamakan dalam perkara dunia, gak peduli kakak, gak peduli adik, gak peduli kerabat gitu kan. Ada gak keluarga silih kadek gara-gara para but warisan? Ada. Dibawalah ke RT, ke RW, kalau ke KUA, ada di KUA bagian yang menangani masalah warisannya. Ada itu. Tapi seringkali tidak tertangani kasus-kasus itu. Di KUA enggak bisa, suruh ke tingkat kabupaten. Kalau KUA kan tingkat kecamatan. Dibawa ke tingkat kabupaten atau kota. Enggak bisa juga, menag, ya, kemenag. Ke tingkat provinsi. Enggak bisa juga, karena liar umpamanya. Mereka secara teori menguasai, tapi kasus di lapangan seringkali berbeda. Harus seorang praktisi. Akhirnya suruh ke kiai anu, suruh ke ulama anu, suruh ke ustaz anu yang lebih faham karena sering menangani kasus seperti itu. Nah, itu menjadi hakim. Kalau umpamanya orang yang ditugasi atau diminta melerai masalah itu ternyata cenderung kepada salah satu di belakang Pak Kiai, ini nih begini ajalah, nih disogok, disuap. Nah, lalu karena uang itu dia menerapkan secara salah, dia terancam dengan neraka. Dia khianat terhadap amanat. Dia melanggar banyak ayat-ayat yang menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah juga menyatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah juga menyatakan la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Banyak ayat yang dilanggar. Maka tak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukm fa huwa fitnar. Orang yang mengetahui kebenaran, mengetahui hukum waris yang sebenarnya. Ini bagiannya ini, itu bagiannya itu dan seterusnya, sudah tahu tuh. Tapi karena hawa nafsu dia tidak mengatur seperti itu. Tapi mengatur sesuai dengan pesanan salah satu anggota keluarganya. Dia fajara fil hukum, dia menyimpang dalam masalah hukum, fahuwa finnar, maka dia berada di dalam neraka. Ya, inilah dosa kesekian, saya nggak tahu keberapa, yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka dari kalangan kaum muslimin. Karena kita sedang membahas dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang menyebabkan pelakunya terancam oleh api. Api neraka, tapi tidak akan abadi, tidak akan selama-lamanya. Ya, cukup di pagi hari ini cukup sampai sekian saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda semua, para pendengar dan juga para pemirsa, untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Ada telepon? Karena belum ada yang bertanya melalui telepon, ada pertanyaan Ustaz di melalui SMS. Bismillah Ustaz, minta dalil ketulusan seorang istri yang tidak disadari oleh suami. Sareng Allah segerakan azab suami yang zalim terhadap istri. Kumaha kumaha? Minta dalil ketulusan seorang istri yang tidak disadari oleh suami. Ini teh sareng atau sareng Allah segera. Oh, dan Allah segerakan azab suami yang zalim terhadap istrinya. Dalil tentang ketulusan istri yang tidak disadari oleh suami. Dan Allah menurunkan azab segera ke suami. Ini bukan pertanyaan, tapi ini curhat. Mungkin ada seorang istri, dia tulus berbakti kepada suaminya. Tapi seringkali suami itu tidak menyadari ketulusan istrinya, tidak menghargai ya perjuangan istrinya di dalam melayani suaminya, mempersiapkan segala kebutuhan suaminya gitu, tidak dihargai. Malah diperlakukan secara zalim, galak, sahaok, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok, wah segala macam. Zalim. Lalu terjadi KDRT. Naon singkatan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Tadi sahok kadua gaplok teh. Zalim. Lalu si istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menyegerakan azab untuk siapa? Untuk suami. Gitu ya. Dendaman si istri ini. Nah, yang ditanya tadi dalilnya ya. Ya, pertama si istri wajib taat kepada suami. Kunci surga atau neraka seorang istri itu ada di suami. Seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh Nabi ditanya, alaki bu'lun, kamu sudah punya suami? Iya. Kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada dia? Kata si istri ini, tidak ada satupun perintah suami kecuali saya pasti laksanakan, kecuali yang saya tidak mampu untuk melaksanakan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanduri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk." Perhatikan bagaimana sikapmu kepada suamimu. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Surga bagimu kalau kamu menyenangkan suamimu, membuat suamimu ridha. Dan menjadi neraka bagimu kalau suamimu murka dan tidak ridha kepadamu. Sekalipun banyak ibadah, ahli ibadah, fardu kalaku, sunnah kalampah, tapi membuat suaminya kesal, membuat suaminya murka, membuat suaminya itu tidak nyaman berada di depan istrinya. Itu neraka bagi istrinya, ya. Nah, sekarang kalau umpamanya si istri sudah tulus berbakti kepada suami, seluruh keinginan suami pasti dituruti selama itu baik. Kecuali kalau buruk, kata suami, tolong belikan rokok ke warung. Jangan ditaati itu. Kalau ditaati, ikut sama-sama dosa. Karena ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong belikan tuh minuman, saya sudah lama enggak mabok, kenceling. Dosa istrinya. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi kalau yang baik-baik, baru wajib ditaati. Walaupun yang baik-baik itu hukumnya mubah. Tolong buatkan kopi. Membuat kopi wajib apa tidak? Minum kopi? Tidak. Itu mubah. Tapi ketika itu suami memerintahkan, jadi wajib bagi istri. Ya. Nah, itu. Kalau istri semua sudah begitu. Tapi si suami karena kedzalimannya tetap saja tidak merasa puas dengan hal itu. Sedikit istri salah, pira oge amisting atau kurang gula gitunya. Itu kopi disemblokin panas-panas. Karena rarai istrinya, ke muka istrinya. Ini dicobi, wah kurang manis, dasar wanita tidak apa namanya, terbalik gitunya. Langsung disemblokin. Dolim tidak, dolim. Kesalahan seperti tidak harus begitu, tinggal ajari saja. Nih gulanya, nih segini. Ini kurang gitu ya. Nanti dia tidak akan mengulang, ya. Atau kemanisan, oh, gulanya berapa sendok? 2 sendok. Oh, harusnya 2,5 aja. Harusnya 1,5 aja gitu ya. Lain kali dia akan berubah, ya. Kecuali kalau tahu sengaja harusnya 1,5 sendok dan 4 sendok. Ngarah ngeleol. Nah, kecuali kalau begitu ya salah. Tapi kalau tidak sengaja karena ketidaktahuan, enggak perlu dihukum seperti itu. Zalim. Maka apa yang harus dilakukan? Ya pertama, peringatkan si suami, minta baik-baik agar dia diperlakukan secara baik-baik, ya. Yang kedua, kalau kekeh setelah dia mengingatkan dia begitu melakukan KDRT, melakukan tindakan fisik. Pertama, secara syar'i si wanita boleh mengajukan khulu atau cerai kepada suaminya. Kedua, secara hukum positif itu hukum yang berlaku di Indonesia, di negara tempat kita hidup, bisa gak diadukan ke polisi? Bisa, ada undang-undang KDRT sekarang. Asal ada bukti. Ada bukti berupa bekas anunya, umpamanya ditampilin ayah opat jari na di dieta, plek gitu, katingali nggak geleng, terlihat apa menggeleng, terlihat ya ada bekasnya, langsung ke polisi, ke polisi abdi ditampilin itu kupon lancet, tapak rata, bisa nggak ditangkap? Bisa dihukum? Bisa, ditangkap bisa tuh, ya. Secara syar'i boleh minta bercerai kalau memang didzalimi secara fisik, ya. Kedua, secara hukum positif dia bisa diadili. Dan itu yang lebih baik daripada mendoakan keburukan masih sebagai suami. Nanti liur oge ku Allah diazab umpamanya. Umpamanya lagi lari pagi ketabrak beca, potong gitu, ke rumah sakit. Siapa yang repot? Istrinya juga, aduh ya hasil doa saya mengakibatkan saya nage ripuh, harus nyari biaya, harus nungguan, harus ngurus dan seterusnya, bari tetap anger galak saya teteh. Gak ada untungnya mendoakan keburukan bagi suami ketika dia masih berstatus suami. Jadi kalau mau ingatkan terlebih dahulu. Kalau galak-galak umpamanya sampai merasa tertekan secara fisik atau secara psikis, bisa mengadu. Kalau umpamanya tidak tahan lagi, awet tapi rajet gitunya, tidak tahan lagi, ajukan cerai. Kalau alasannya seperti itu dibolehkan. Ya, daripada nanti seumur hidup menderita dan sampai di akhirat juga, pasti itu terganggu ibadahnya kan. Oleh karena itu daripada mendoakan keburukan, lebih baik perbaiki terlebih dahulu bila mampu perbaikinya. Kalau tidak mampu, silakan ajukan khulu dan cari pengganti yang lebih kasep dan bagir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung ya. Pak Dudung, alitan, kecilin Pak Dudung radionya ngaguik tuh. Mohon mangga. Ada Bang. Alhamdulillah, pakai bahasa Indonesia Pak Dudung. Mohon mangga. Iya. Tolong dijelaskan surat Al-Kafirun ayat kagenep yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Anu alhidakana untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ditanyakan atau yang ingin dijelaskan, apakah ayat ini berlaku agama Islam dengan non Islam besar? Karena apakah berlaku juga di dalam Islam sendiri? Karena dalam Islam sendiri sekarang banyak yang tidak sependapat. Aliran ini pahamnya begitu, aliran itu juga pendapatnya begitu. Nah, itu saja menjadi pokok pertanyaan. Apakah berlaku juga dalam Islam sendiri atau agama Islam dengan non itu apa Ustaz? Iya. Dapat dipahami Ustaz pertanyaan? Dapat. Mangga nyuhun pisan Ustaz. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung di Cibeber, Cimahi, barakallahu fik. Apakah ayat lakum dinukum waliyadin hanya berlaku bagi orang kafir, orang non-muslim? Iya. Sebab namanya juga surah apa? Surah Al-Kafirun, awalnya juga ditujukan kepada orang kafir. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, sampai di akhir surat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, sudah. Ayat ini enggak boleh ditujukan kepada sesama muslim, udah lakum dinakum waliyadin. Itu sama dengan menuduh orang itu kafir. Karena beda agama, udah agama kamu bagi kamu, agama saya bagi saya. Jadi dianggap beda, beda agama, itu bisa dianggap takfir. Takfir itu mengkafirkan orang lain. Tidak boleh ayat ini ditujukan kepada sesama muslim. Terus kalau umpamanya ada sama muslim yang berbeda pemahaman, ayat yang mana? Jangan ayat itu, tapi lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Itu yang boleh dikatakan kepada sama muslim. Agamanya sama, keyakinannya sama, tapi beda pemahaman, otomatis beda pengamalannya. Tong ribut. Sudah bilang lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Jangan ditemak dengan lakum dinukum waliyadin. Itu beda agama itu, dan itu bisa dianggap orang itu mengkafirkan lawan bicaranya, ya. Begitu Pak Dudung, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Iya. Sambil menunggu siapa hostnya, beser host nantinya, lagi lompat dulu. Sudah balik, ayo atuh Muzayyin. Halo. Ya silakan Bu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz ingin bertanya tapi afwan di luar tema. Bangga. Bagaimana hukumnya berjualan dari katalog gitu ya, produk itu dari katalog. Nah, tapi ketika berjualan itu kita nyari dulu ordernya. Nah, udah dapat ordernya baru kita pesan. Kita pesan juga barangnya itu harganya beda dengan katalog gitu. Jadi untungnya itu dari harga di katalog itu. Kadang juga kita berjualannya di media sosial gitu, di gambar gitu. Kalau udah ada yang order baru kita pesan gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Ini siapa Bu? Ya. Siapa dari mana? Oh ya, dari Vine di Margahayu. Dari? Vine. Vine. Iya. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Vine di Margahayu, masih daerah Bandung ya. Yang dimaksud ini yang disebut dengan all shop, online shop. Jadi jualan melalui internet. Jadi berupa memasarkan barang-barang yang akan dijual melalui media sosial. Melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui apapun yang medsos yang dia miliki. Gambar-gambarnya ada dan harga-harganya juga ada. Apa si penjual itu sudah memiliki barangnya belum? Belum. Belum memiliki barangnya, ya. Nanti kalau ada yang order, order itu apa? Pesan. Kalau ada yang pesan, baru dia beli barang yang dipesan itu. Dan punya untung. Umpamanya harga yang dipasarkan 100 ribu, harga barang dari toko yang kita ambil itu 80 ribu. Jadi ada keuntungan berapa? 20 ribu. Ongkos kirim ditanggung oleh si pembeli umpamanya ya. Atau COD. Jadi ketemu janjian, yuk ketemu di mana? Nah, barangnya song. Song itu apa? Dikasih lalu uangnya dibayarkan. Ya. Itu namanya all shop tadi. Bolehkah hal itu? Nah, bisa boleh, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung mekanisme penyampaian barang yang kita jual. Kalau umpamanya, dia umpamanya membeli barang kita, sudah bayar duluan, ya. Kemudian kita baru beli barang yang dia beli, ya. Langsung dikirim oleh si toko tempat kita beli, langsung dikirim ke sana, maka tidak boleh. Jual beli itu tidak sah. Kalau tidak sah ya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena sama dengan kita menjual barang yang belum menjadi milik kita. Ketika kita jual beli dengan pembeli, barangnya kan masih di tokonya. Barangnya masih milik toko. Bukan atau belum menjadi milik kita. Sehingga kita menjual barang yang bukan milik kita atau minimal belum menjadi milik kita. Tidak boleh menjual barang yang belum menjadi milik kita. Nabi SAW bersabda, La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang bukan menjadi milikmu. Sama dengan itu, ada lewat mobil mewah umpamanya. Tuh, itu mau saya jual tuh. Siapa yang mau beli? Padahal itu milik Batur. Ayo, siapa yang mau beli itu? Berapa? 1 miliar. Nih, berat. Nanti dikejar. Pak, mobilnya mau dijual. 900 juta. Padahal belum terbeli oleh kita, tapi sudah kita jual. Enggak boleh. Tidak sah. Jual beli itu tidak sah. Karena menjual barang yang belum menjadi milik kita. Itu sama dengan jual beli mobil, motor melalui leasing ya. Kita beli motor atau mobil kemana? Ke dealer. Padahal belinya bukan ke dealer, tapi ke bank. Kita milih dulu, oh ini nih mobil, berapa harganya? Sekian. Dicicil umpamanya 10 tahun, per bulannya 5 juta umpamanya. Udah, deal. Sebenarnya transaksinya kita ini bukan dengan dealer, tapi dengan bank. Jadi si dealer menjual mobil itu ke bank, oleh bank dijual lagi ke kita. Bank membayar cash ke dealer. Tapi kita membayar ke bank secara kredit, secara cicilan. Ketika kita menandatangani kontrak jual beli kredit dengan pihak bank, sudah ini sudah akad jual beli. Status mobil itu masih milik dealer. Belum dibeli teh sama si bank tehnya, belum dibeli sama si bank. Setelah beres kontrak, tanda tangan segala macam dan masuk uang DP, sudah berlangsung transaksi jual beli dengan bank, baru oleh bank dibayar ke dealer. Jadi jual beli yang terjadi antara kita dulu dengan bank, baru setelah itu antara bank dengan dealer. Ketika bank menjual mobil itu ke kita, status mobil masih milik si dealer. Si bank menjual barang yang belum menjadi miliknya. Ini yang tidak boleh. Terus gimana tuh? Enggak boleh gitu kredit? Boleh saja kredit. Pertama asal tidak ada bunga, ya, tidak ada denda keterlambatan. Kedua, oleh si bank beli dulu cash ke dealer, ya. Ini ada yang mau beli tuh, belum ada transaksi antara kita dengan bank. Dibeli dulu antara bank dengan dealer, silakan beli truk cash gitu. Baru setelah mobilnya ada di bank, lalu dijual ke kita secara kredit. Boleh, asal tidak ada denda keterlambatan. Boleh. Nah, tapi kalau begitu berisiko. Berisikonya apa? Setelah bank membeli dari dealer, truk, pas mau dijual ke kita, kita berubah pikiran. Enggak jadi deh. Kita boleh membatalkan. Tadinya mau beli, tapi dipikir-pikir, enggak jadi. Atau mungkin, oh uangnya kepake, jadi enggak jadi untuk DP-nya. Enggak jadi. Boleh kita membatalkan. Berarti yang rugi siapa? Bang, hanas, kata orang Sundamanya. Hanas dibeli, ternyata tidak jadi dijual ke kita, rugi bang. Itu aja resikonya ya. Nah, jadi sama dengan all shop tadi ya. Kita mempromosikan banyak barang yang belum menjadi milik kita. Sampai di sini boleh, enggak apa-apa ya. Kalau umpamanya ada yang order, truk, ordernya apa? Ini. Kita beli dulu, truk, ambil barangnya ke kita. Diambil barangnya ke kita, lalu oleh kita dijual. Boleh. Karena sebelum transaksi kita dengan si pihak pembeli, barang itu sudah kita beli dulu. Ada yang pesan, pesan ini, oke nanti saya carikan. Tapi jangan dulu ada transaksi pembayaran. Ya. Nah kemudian setelah ada order gitu kita beli truk. Nih sudah ada barangnya nih, lalu baru dijual, baru dibayar, boleh kalau begitu. Adapun kalau umpamanya barangnya belum kita punya, oh ya harga barang ini sekian, dengan ongkos kirim sekian, ayo bayar dulu, transfer dulu. Ada yang begitu? Ada, barangnya belum menjadi milik dia, tapi sudah ada transaksi jual beli antara dia dengan si pembeli lewat OSOP tadi. Maka sama dengan menjual barang yang belum menjadi miliknya, maka tidak boleh. Jadi solusinya bagusnya kita punya stok barang. Beli dulu barang-barang yang kira-kira akan laku, simpan di tempat kita, lalu di foto-foto segala macam, hitung-hitungan untung ruginya, nanti jual nilai jualnya, harga jualnya berapa, setelah diperhitungkan harga barang, ongkos, administrasi gitu ya. Akhirnya barangnya umpah harganya 50 ribu, ya kita jual 80 atau 90 ribu lah. Silakan dipasarkan. Itulah yang terbagus. Itulah yang insya Allah selamat dari ketidaksahan. Wallahu a'lam bishawab. Bu Zain terakhir ya. Nah, Ustaz. Sudah ada? Oh, iya. Ada ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar radio SKN Al-Bayan Cianjur dari Abdullah. Bismillah Ustaz. Tanpa disadari, kadang kita menjadi hakim dalam permasalahan agama. Padahal belum ada kapasitas. Ini terjadi ketika ada teman yang curhat lalu meminta solusi. Nah, di sini celah kita memberi pendapat. Jika seperti ini kondisinya, apakah benar atau salah Ustaz? Kadang yang ditanya itu gengsi untuk bilang saya tidak tahu. Begitu Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Kalau punya kapasitas, silakan jawab. Kalau tidak punya, cukup jawab dengan jawaban yang tegas, jawaban yang dianggap separuh dari ilmu. Itu apa? Wallahu a'lam, saya tidak tanyalah ke orang lain. Enggak boleh gengsi. Wah, masa saya kan seorang ustaz, masa ditanya begitu enggak tahu? Enggak boleh. Jawablah, wallahu a'lam, tanya ke Ustaz Anu. Nih, saya kasih nomornya. Gitu aja. Tidak boleh dia memaksakan diri menjawab dengan kebodohannya, dengan ketidaktahuannya. Dan tidak boleh dia merasa malu atau gengsi dan merasa pamornya akan turun kalau tidak bisa menjawab. Malah kalau dia memaksakan diri menjawab dengan kebodohannya akan ketahuan. Oh, gak benar tuh jawabannya. Bahkan akan jatuh. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala diberi 40 pertanyaan oleh sang khalifah. Apa kata Imam Malik? Dari 40 pertanyaan itu saya hanya mampu menjawab 4 pertanyaan, sisanya tidak mampu. Itu seorang ulama besar mujtahid. Imam Asy-Sya'bi ditanya ketika ngabring dengan murid-muridnya, ngabring tuh. Ngabring itu apa bahasa Indonesia? Bareng-bareng ditanya orang di jalan. Apa beliau menjawab? Wallahu a'lam la adri. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Padahal beliau itu disebut a'lamun nas fi zamani, orang yang paling berilmu pada zamannya. Kata muridnya, nahnu nastahi bik. Kami malu punya guru menjawab tidak tahu. Malu, masa tidak tahu? Apa kata beliau? Walakinnal malaikah la tastahyi hinama qalat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa harus malu? Malaikat aja tidak malu ketika ditanya oleh Allah lalu menjawab subhanaka la ilma lana. Maksudnya engkau ya Allah, kami tidak tahu. La ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat mengakui ketidaktahuannya. Ya perlu malu untuk menanyakan, untuk menjawab tidak tahu atau wallahu alam, silakan tanya ke orang yang lebih berilmu ya. Maka kalau memaksakan diri dengan kebodohannya menjawab pertanyaan itu, dia namanya takalluf. Takalluf itu memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak mampu, dan ini berbahaya. Nanti omongannya, jawabannya akan menyimpang dari kebenaran, lalu memberi fatwa yang salah, dia sesat dan menyesatkan. Ya, cukup sampai di sini, waktunya habis. Insya Allah kita jumpa kembali